بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ حَضِرِينَ سِدَانْ جَمَعَ صَلَاةِ مَغْرِبٍ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ الحمد لله سمات pujian hanya kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, termasuk kenikmatan kesehatan. Itu kenikmatan yang besar, kenikmatan yang mahal, dan juga kenikmatan diberikannya kesempatan bagi kita untuk meluangkan waktu mempelajari agama Allah Jalla wa'ala sebagaimana yang kita lakukan insyaAllah pada malam hari ini, mengkaji satu kitab karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, kitab yang tidak asing bagi kita, Riyadhus Shalihin. Semata dengan pertolongan dan takdir Allah, kita sudah sampai pada bab yang ke-46. Bab yang berkaitan tentang keutamaan al-hubbu fillah wal-hathu 'alaih. Bab keutamaan cinta yang didasarkan karena Allah dan anjuran kepadanya, motivasi untuk kita dasari kecintaan kita kepada saudara kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa beliau ketika menyebutkan suatu permasalahan bab demi bab, maka beliau bawakan dalilnya, dalil dari Al-Quran dan setelahnya dalil dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya dengan ayat Al-Quran sudah kita selesaikan dan kita memasuki hadith. Hadith yang pertama melalui jalan sahabat Anas Jika disebutkan Anas, maksudnya Anas bin Malik, seorang sahabat yang melayani, berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 10 tahun lamanya, radhiyallahu anhu. Yang dilayani adalah manusia termulia, yang dilayani adalah manusia yang menerima wahyu, yang dilayani adalah manusia sumber ilmu yang datangnya dari sisi Allah Jalla wa Ala melalui beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya mendapatkan curahan ilmu yang demikian derasnya, mendapatkan kucuran ilmu yang begitu banyak dari tuannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya hadis yang bersama kita. Maka kita tidak asing jika ada riwayat dari jalan beliau, Anas bin Malik. Meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang barang siapa pada tiga perkara itu ada pada dirinya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan merasakan halawah, kemanisan al-iman, kemanisan iman pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, jika ada tiga perkara itu pada diri seseorang muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan halawatul iman, kemanisan adanya iman yang menghujam pada dirinya. Kemanisan bukan kemanisan gula, bukan kemanisan madu, ataupun yang lainnya dari hal-hal yang manis. Tetapi lebih dari itu, yang tidak bisa disetarakan dengan manis-manis tadi, yaitu kemanisan iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya ke jalan kebaikan, ke jalan yang mengantarkan kepada jannah. Maka ketahuilah, jalan-jalan kebaikan tadi diantaranya yang bersama kita adanya tiga perkara, jika itu didapati pada diri seseorang akan mengalami atau mendapati halawatul iman. Yang semoga tentunya kita yang hadir di sini, Allah Jalla wa'ala sudi kiranya untuk memberikan halawatul iman, kemanisan iman pada setiap diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jika dimohonkan suatu kebaikan, maka kita aminkan. Amin. Semoga Allah Jalla wa'ala kabulkan keinginan kita untuk mendapatkannya dengan segala kekurangan, kelemahan yang ada pada kita. Tetapi kita tidak putus asa, tetapi kita berusaha meniti jejak Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini diantaranya beliau memberikan bimbingan ada 3 perkara yang itu jika ada padanya dia akan merasakan halawatul iman. Yang pertama kata beliau, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan bagi Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, artinya hendaknya dia berusaha menjadikan Allah dan juga Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai baginya, mimma siwahuma, dibandingkan selain keduanya. Mengedepankan setiap yang datang dari Allah Jalla wa'ala dan yang datang dari Rasulnya, yang datang dari Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, yang datang dari Rasulnya adalah hadith-hadith beliau yang sahih, yang pada hakikatnya hadith atau apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pula wahyu dari Allah, akan tetapi melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dasar agama kita Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, firman-Nya Allah dan juga sabda Rasulnya. Ketika ada perintah-perintah di dalam keduanya Al-Quran dan Sunnah, maka dia siap berusaha untuk mengamalkannya. Sebaliknya ketika di sana ada bentuk-bentuk larangan dari Allah di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, bentuk larangan, maka dia berusaha untuk menjauhinya. Jika dia dapati sesuatu di dalam dirinya, dalam hawa nafsunya tidak sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya, dirinya tadi, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka begitulah hati yang sehat, akal yang sehat, hawa nafsu yang selalu tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, ketika hati tadi selalu ingin berselisih, berseberangan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka hati itu berpenyakit. Hawa nafsunya lebih menguasai dia. Nah, karena hawa nafsu atau jiwa itu jika tidak diarahkan dengan keimanan, maka akan bisa menyimpang. Nah, akan berjalan semaunya, sesuai dengan keinginan semuanya, melampiaskan apa yang diarahkan oleh hawa nafsunya dan menyampingkan, menelantarkan, tidak mempedulikan dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Maka tinggal kita memeriksa terhadap diri-diri kita, apakah hawa nafsu kita, hati kita itu mau mudah untuk diajak ke jalannya Allah dan Rasulnya, ataukah justru sebaliknya. Maka sikap orang yang beriman, sikap orang yang hatinya ada kelezatan atau kemanisan iman, selalu Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, lebih dia kedepankan, lebih dia cintai di hadapannya dibandingkan selain keduanya. Nah, tinggal kita wujudkan dalam kehidupan. Nah, apa saja permasalahannya ketika Allah datangkan suatu perintah atau Allah sebutkan itu melalui hadis Rasulnya suatu perintah, nah bagaimana sikap kita menanggapinya? Kalau hati kita cepat merespon, maka itu hati yang sehat. Suka lapang dada ketika datang suatu perintah dari Allah dan Rasulnya. Bahkan tidak ada ganjalan, tidak ada merasa berat, tidak ada merasa tidak setuju dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ketahuilah, apa yang datang dari Allah, suatu perintah selalu mengandung atau selalu untuk kemaslahatan hambanya. Bisa kita perhatikan di dalam seluruh ayat Al-Quran, di dalam seluruh hadis Nabi SAW yang mengajarkan suatu perintah dalam agama ini adalah untuk kebaikan hamba itu sendiri. Kemaslahatannya bagi dia. Maka oleh karenanya ketika menanggapi suatu perintah, ketika sampai kepada kita, kita jangan a priori duluan atau sudah antipati dulu. Nah, tidak demikian sikap seorang mukmin, melainkan dia justru gembira dengan suatu perintah. Walaupun mungkin dia belum bisa melakukannya, tapi dia berusaha, ada keinginan kuat dalam hatinya untuk bisa berbuat dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Nah, tidak lepas dengan kelemahan dan kekurangan yang ada pada dirinya, tetapi dia ada berusaha. Sambil dia meminta tolong kepada Allah untuk diberikan kekuatan menjalankan perintah tadi, yang menurut perhitungan perintah itu rasanya berat. Tapi ketika kita dimudahkan, diringankan oleh Allah, maka jadilah ringan. Maka kita tidak lepas meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya ketika datang suatu larangan, jangan kau lakukan ini, jangan kau lakukan itu. Seluruh larangan dalam Al-Quran dan seluruh larangan Allah melalui hadis-hadis Rasulnya, maka kita diwajibkan untuk menjauhinya. Nah, walaupun terasa berat buat kita, tapi usahakan dengan niat yang tulus, kita berusaha untuk siap dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mengapa itu dilarang? Karena mengandung kemudaratan baginya. Tidaklah Allah melarang suatu larangan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulnya, melainkan mengandung kemudaratan bagi hambanya. Karena cintanya Allah kepada kita sehingga Allah larang itu. Karena itu akan mengantarkan kepada an-nar ketika tetap diterjang. Demikian yang pertama, seseorang merasakan halawatul iman. Diuji, ditempa dirinya, siap ataukah tidak untuk tunduk, untuk dia jadi seorang muslim. Muslim itu artinya yang berserah diri. Dari kata aslama, yuslimu islaman. Aslama fi'il madhi, yang menyerahkan diri. Yuslimu fi'il mudhari, islam adalah masdarnya, sedangkan pelakunya muslim. Orang yang siap tunduk berserah diri dengan apa yang ditetapkan oleh zat yang menciptakan dia, Allah Rabbul Alamin. Maka kita cerna itu baik-baik, sehingga semoga bisa menuntun kita dalam kehidupan yang tersisa ini, untuk kita lebih baik lagi, kita lebih taat lagi, kita lebih takut untuk menerjang yang dilarang, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang bisa membekas pada diri kita, bukan hanya sebagai wawasan ilmu saja, tetapi untuk menuntun kita dalam kehidupan yang sesingkat-singkatnya ini. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seorang akan merasakan kemanisan iman tatkala an yuhibbal mar'a. An yuhibba, bahwa dia mencintai al mar'a, seseorang atau saudaranya. La yuhibbuhu, yang mana dia tidaklah mencintai saudaranya tadi, illa lillah, melainkan didasari karena Allah. Cintanya semata-mata tulus karena Allah. Naam. Kenapa sampai dikatakan cinta karena Allah? Ya, karena cintanya itu bukan dibangun di atas kepentingan dunia, bukan dibangun di atas kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu, tetapi dia cinta kepada saudaranya muslim tadi, yang taat tadi, adalah karena Allah. Kenapa dia cinta kepada saudaranya tadi? Karena dia taat, karena dia orang yang bertauhid, karena dia orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia orang yang semangat di dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sehingga dia meletakkan kecintaan kepadanya. Inilah yang menjadi dasar bahwa kecintaan tadi semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Dan bukan dikarenakan cinta karena ada hubungan karib kerabat. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Karena ada hubungan kekeluargaan, bukan. Bukan pula cinta yang didasari karena harta. Karena dia orang yang punya banyak harta sehingga dia dekat, dia cinta, ada kepentingan. Siapa tahu nanti sedikit banyak kecipratan dan sebagainya. Pendekatan kepadanya adalah didasari karena harta. Bukan pula karena kemuliaannya. Dan bukan karena sesuatu dari dunia ini. Tetapi semata-mata dia cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan bahwa cinta kepada kerabat, kepada keluarga itu adalah cinta yang alami. Nah, yang mana setiap orang mencintai kerabatnya dengan cinta yang alami. Ada kecenderungan kecintaan karena ada kedekatan, hubungan kekeluargaan, hubungan darah dan sebagainya. Nah, bahkan itu bukan hanya pada manusia. Terjadi pula pada seluruh hayawanat, binatang-binatang yang ada, serangga, dan yang lainnya, mencintai anak-anaknya sampai dia besar. Dan kemudian dia bisa berdiri sendiri. Itu kita saksikan pada mereka. Hewan, binatang, nam. Ketika sudah bisa berdiri sendiri tadi, maka kemudian perlahan-lahan dia lepaskan anak-anaknya tadi. Untuk bisa mandiri, untuk bisa melakukannya semua sendiri. Nam, dilepas oleh induknya. Sebagai contoh kata Syekh rahimahullah, untuk mendekatkan kefahaman kita, dan ini bentuk kealiman beliau rahimahullah ta'ala, memberikan contoh-contoh yang nyata dalam keseharian. Engkau saksikan kucing. Nah, bagaimana dia menyayangi anak-anaknya, dan dia lindungi anak-anaknya itu di musim dingin. Nah, dia masukkan anak-anaknya tadi di dalam dekapannya untuk menghangatkan mereka. Sang ibu berusaha menghangati anak-anaknya dari kedinginan. Kenapa? Karena kecintaan. Adanya hubungan darah orang tua dengan anaknya. Bahkan sampai yang kita saksikan dan tidak asing bagi kita, dibawa anak-anaknya itu digigit dengan giginya. Alaysa kadzalik? Naam. Dibawa dengan giginya, namun tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Bukan gigitan untuk gigitan menyakiti, tetapi gigitan untuk membawa, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu kucing. Naam. Gigitan yang mengandung kasih sayang, sampai kemudian anak-anak tadi beranjak dewasa dan disapih supaya dia bisa berdiri sendiri. Nah, ketika induk tadi melihat anak-anaknya sudah lepas dari sapihannya, maka setelah itu perlahan dilepaskan anak-anaknya sebagaimana kucing-kucing yang lainnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari contoh tadi bahwa cinta kepada kerabat, kepada keluarga itu cinta alami yang tidak bisa dipungkiri. Namun jika kerabat kita tadi adalah orang-orang yang soleh, maka kita harus mencintai di atas sekedar cinta yang alami. Dia sudah ada hubungan keluarga dengan kita, wah kemudian dia orang yang soleh, dia ahlus sunnah, dia orang yang muwahid, maka lebih-lebih lagi. Sehingga kita bisa sama-sama untuk berjalan, berdampingan, memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala, mengamalkan agama yang mulia ini bersama. Nah, maka dapat dua nilai baginya. Hubungan kerabat dan juga dia ada hubungan yang sefaham dari sisi akidahnya, dari sisi pemahamannya. Nah, itu betul-betul adalah kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dan dia benci, yakrah. Dia benci an ya'uda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Setelah anqadhahu Allah, Allah selamatkan dia minhu, darinya, dari kekufuran. Setelah dia diberikan hidayah untuk bisa memeluk masuk ke dalam Islam, maka dia benci, tidak suka sedikit pun untuk kembali kepada kekufuran. Maka orang yang semacam ini akan merasakan halawatul iman, begitu berharganya dan mulianya dia diberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika ada orang berusaha mempengaruhi lagi, pihak-pihak yang berusaha untuk memurtadkan dia lagi, dia benci. Dia sisihkan orang tadi dengan sejauh-jauhnya agar tidak bisa mempengaruhi kepada kebinasaan. Nah, untuk kembali kepada agama semula, agama kesyirikan. Nah, agama kebatilan. Maka dia berusaha untuk mempertahankannya sampai ajal tiba. Kenikmatan untuk memeluk Islam, kenikmatan pula berada di dalam Islam. kenikmatan untuk menuju Islam, artinya dari dia seorang sosok yang kafir, kemudian diberikan hidayah oleh Allah masuk ke dalam Islam. Kemudian berlanjut, di dalam Islam dia diberikan hidayah taufik. Hidayah itu taufik adalah dia berjalan di atas Islam, di atas jalan yang lurus. Jalan yang selamat dari firqah-firqah yang menyimpang. Nah, dia diberikan kenikmatan untuk berjalan di atas garis Ahlus Sunnah. Nah, setelah dia tadinya masuk Islam, nah, maka kemudian lebih masuk lagi, lebih detail lagi, bahwa dia di dalam Islam diberikan hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam itu sendiri. Nah, maka dia terbimbing, terarah dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala berupa hidayah itu taufik. Hidayah diberikan taufik dirinya untuk selamat dari penyimpangan-penyimpangan di dalam Islam. Sekian jalan firqah-firqah yang ada, tetapi dia diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka itu kenikmatan yang dia pertahankan sekuat-kuatnya. Jangan sampai dia kemudian kembali, atau sampai kemudian dia mengikuti firqah-firqah yang lainnya yang menyesatkan dia dari siratul mustaqim. Maka mempertahankannya itu akan terasa kelezatan, kemanisan iman. Dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran. Nah, kepada kesesatan yang tadinya dia sesat, kemudian diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kama yakrah an yukdhafa finnar. Sebagaimana dia itu benci an yukdhafa, untuk dilemparkan finnar ke dalam api neraka. Siapa yang suka untuk dilemparkan ke dalamnya? Jangan ada satupun seorang yang mau menantang terhadap azabnya api neraka. Namanya api saja sudah panas, apinya dunia. Jangankan memegang, menyentuhnya saja, mendekatinya saja sudah tidak berani. Api dunia. Sedangkan api neraka sekian puluh kali, sekian banyak kelipatannya dibandingkan panasnya api dunia. Wal'iyadu billah, semoga Allah Jalla wa'ala selamatkan kita dari azabnya. Nah, waqina azaban nar, lindungi, selamatkan diri kami ya Allah dari azab an-nar. Termasuk doa kita sebelum salam, perlindungan dari empat perkara. Nah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab jahannam. Nah, kita semuanya masing-masing ingin selamat untuk bisa terhindarkan dari azab yang demikian dahsyat. Maka untuk bisa selamat, perjuangannya di sini, di dunia. Mujahadah, bersungguh-sungguh untuk kita bisa istiqamah, untuk kita bisa takwa. Takwa itu menjadikan wiqayah. Wiqayah itu benteng, perisai. Supaya kalau orang perang, dia akan bawa perisai. Ambil bawa pedang. Pedangnya jalan untuk menghadapi musuh, perisainya menahan diri sewaktu-waktu ada pedang dari arah musuh ke arahnya, maka ditamengi seperti ini. Maka takwa adalah menjalankan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sebagai bentuk menjauhkan, menyelamatkan diri dari azabnya. Maka kita jalani kehidupan yang tidak lepas dari lika-liku ini. Di sana ada jeratan syaitan, kita jauhkan, kita menghindar. Di sini ada jebakan, jebakan yang ada, maksiat, kesyirikan, kekufuran dan sebagainya. Tapi kita berusaha bagaimana kita bisa selamat. Selangkah demi selangkah kita amati yang melingkupi kita dengan cara kita berilmu untuk bisa tahu ini dosa, ini adalah sesuatu yang hak. Nah, ini jalan yang mengantarkan kepada an-nar dan ini jalan yang mengantarkan kepada jannah. Maka saatnya sekarang inilah ketika kita di dunia. Perjuangan waktu yang sebentar. Nah, perhitungkan waktu yang ada dalam hidup ini sehari 24 jam. Nah, untuk bisa kita maksimalkan semata-mata semua kita peruntukkan kepada untuk Allah Jalla wa'ala. Baik itu dalam bentuk perbuatan kita, kemudian ucapan-ucapan melalui lisan-lisan kita, kita koreksi. Sudahkah perbuatan saya dari semenjak bangun tidur sampai saya mau tidur, sudah sesuaikah dengan perbuatan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Nah, demikian pula ucapan saya dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur kembali di malam hari. Seharian itu ucapan yang setelah saya lontarkan itu mengandung dosa ataukah mengandung pahala? Mungkin dua-duanya. Terus kita timbang lagi lebih banyak mana dosanya atau pahalanya melalui lisan kita tadi. Dengan cara seperti ini kita introspeksi sehingga kita hari berganti hari semakin baik, semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Disinilah dunia ini tempat kita memperbaiki, tempat kita berjuang, sementara di akhirat nanti tempat dihitung amalan kita. Nah, maka ini nasihat buat semuanya, segenap saudaraku kaum muslimin, untuk kita bisa manfaatkan dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Tidak kembali lagi kita ke dunia. Sudah meninggal, kita sudah menemui ajal, maka tidak kembali lagi ke dunia. Nah, makanya kita tatkala ada jenazah itu kita berusaha untuk mencerna bahwa jenazah itu nantinya kita pun seperti dia. Nah, jangan ketika ada jenazah seperti hal suatu hal yang lumrah saja. Fulan meninggal, sudah selesai. Begitu saja. Dia tidak kembalikan kepada dirinya bahwa nantinya dia akan seperti itu. Cepat ataupun lambat. Nah, tidak harus menunggu kematian itu dalam keadaan sakit. Tapi dalam keadaan sehat pun tidak harus menunggu dalam keadaan usia tua, tapi dalam usia muda. Maka itulah maksud kita disyariatkan untuk mengurusi jenazah, menyolati, kemudian menghantarkan dia, dimakamkan, agar hati kita berusaha untuk khusyuk, memikirkan bahwa kita nantinya seperti itu. Itulah tempat kita terakhir. Dia akan dimasukkan, ditanam dalam tanah, seukuran sekian meter, kemudian ditutup dengan kayu, nah, kemudian setelah itu ditumpuki lagi dengan tanah. Tidak ada yang tidak bisa kita bergerak di tempat yang gelap, kita sendirian. Nah, setelah itu akan didatangi malaikat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Siapa yang bisa bantu kita? Mana teman-teman dekat saya dulu? Nah, siapa yang bisa nolongin saya sendirian di dalamnya? Gelap. Antum bisa bayangkan mati lampu aja sudah bingung, gelap, tidak kelihatan apa-apa. Bagaimana kalau itu di dalam kuburan sendirian? Dibungkus dengan kain kafan. Kemudian setelah itu akan dibangunkan. Nah, untuk ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Siapa yang beruntung? Nah, maka berbahagialah dia mendapatkan kenikmatan kubur. Siapa yang sengsara, maka dia akan rugi dan akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Nah, Karena sehat buat kita bersama, itulah tempat kita terakhir. Nah, setelah itu bukan berhenti di situ, masih ada proses perjalanan akhirat itu masih panjang. Sampai seberapa lama prosesnya? Jawabannya tanpa ada masa berakhir. Itulah kehidupan yang hakiki, kampung kita yang sebenarnya. Dunia sebentar. Seperti layaknya seorang musafir yang singgah. Nah, setelah itu dia akan menuju ke tempat tujuan yang terakhir. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka seseorang yang telah diberikan hidayah, kenikmatan untuk dia berada di atas keimanan, maka dia pertahankan dan tidak gampang goyah, tidak mudah untuk dipengaruhi. Maka ketika saat itu menghadapi perjuangan seperti tadi, dia akan merasakan halawatul iman. Sampai ketika diancam akan direnggut nyawanya pun dia tetap rela. Nah, silahkan. Kalau engkau mau menghabisi nyawaku semata karena aku mempertahankan keimanan. Nah, lebih rela dia dijatuhkan dari puncak yang tertinggi dibandingkan dia harus mengorbankan dari agamanya, dari keimanannya. Maka dia saat yang seperti itu akan merasakan kelezatan iman. Nah, asyahid dari hadis ini adalah dari yang pertama, dia telah jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai di hadapannya dibandingkan keduanya. Yang pertama tadi itulah kaitannya dengan bab keutamaan cinta karena Allah. Mengapa Al-Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini adalah karena an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sebagai penutup kita baca hadis ini bersama. An Anasin Ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Yang pertama, أن يكون الله ورسوله أحب إليه mimma siwahuma. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da An anqadahu Allahu minhu. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Muttafaqun alaihi. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menjadikan ilmu yang kita telaah bersama menjadi ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amalan saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.